wariskan din, mereka mewariskan ilmu. Dan itulah yang selama ini kita tuntut bersama. Salah satu di antaranya kitab yang sedang kita baca. Dari karangan seorang yang alim di antara para ulama, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Orang yang zuhud sebenar-benarnya saja tetap harus nuntut ilmu. Ahli ibadah yang betul-betul ahli saja tetap harus nuntut ilmu. Agar kemudian dia tidak salah dalam ibadahnya. Agar dia kemudian dia tidak tertipu dengan kezuhudannya. Maka mereka dan semua kita harus tetap nuntut ilmu. Karena hanya orang-orang yang bodoh, yang mudah sekali iblis bermain-main dengannya. Kita akan bahas nanti di sini. Tapi orang yang berilmu, wah, susah untuk mereka belok-belokkan. Karena petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas untuknya. Petunjuk dari Allah dan Nabi-Nya ini sudah jelas untuknya, maka begitu datang syubhat dari iblis, maka dia mudah untuk menangkalnya karena dia memiliki ilmu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, entah di masjid ini atau di masjid yang lain, di majlis ini atau di majlis yang lain, selalu luangkan waktu untuk nuntut ilmu. Mungkin dalam satu pekan pian harus menghadiri yang kajian subuh. Dalam satu pekan pian menghadiri yang kajian maghrib. Di mana-mana masjid yang dekat dengan pian. Masjid atau musala yang ada pengajiannya. Ilmiah kemudian pembahasannya. Disadu dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin sesibuk itu. 24 jam kali 7 enggak mungkin. Kita pasti bisa luangkan waktu untuk nuntut ilmu. Ajak juga keluarga. Ajak istri Anda. Ajak anak Anda. Karena bisa jadi ketika Anda menuntut ilmu, faham Anda, Anda belum tentu bisa menyampaikan. Tapi ketika Anda mengajaknya, maka di saat yang sama, yuk kita belajar sama-sama, faham sama-sama. Anak-anak juga demikian. Selama mereka sudah bisa diatur gitu ya. Anak umur 5 tahun sudah bisa diatur. Ajak aja. Bikin mereka cinta kepada masjid. Walaupun tentunya niat mereka ke masjid ya untuk main-main. Tapi gak apa-apa. Selama masjid itu masih ada suara riuh, ributnya anak kecil, insya Allah kita masih di zaman yang baik. Kenapa? Berarti bapak-bapak mereka mengajak mereka ke masjid. Tapi kalau sudah hening gitu ya, tidak ada lagi suara anak kecil, kita takutkan sudah tidak ada lagi generasi. Tidak ada lagi kemudian yang menghidupkan masjid itu ketika semua kita sudah meninggal. Jadi ya umur 5-6 tahun sudah bisa diatur. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk pada bahasan. Bainaz zuhadi wal fuqaha, antara orang-orang yang zuhud dan fuqaha, ulama ahli fikih. Yang bersamanya PDF-nya dalam bahasa Arab ada di halaman 204. Yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 181. Ini sudah pekan keberapa ya? Ini sudah di halaman 180. Sudah pertemuan berapa kita juga lupa. Artinya seharusnya kalau memang pian biasa hadir, pian sudah memiliki kitabnya. Ada enggak yang bisa dibagi hari ini? Ada. Yang daftar sudah dikasihkan ya? Sudah. Yang belum dapat siapa? Banyak ya. Angkat tangan. Yang sudah sering hadir tapi belum dapat. Kasih. Yang sudah sering hadir tapi belum dapat. Al-akha baju biru. Depan. Berarti dari kemarin dia ngalah. Antum ya? Oke. Ada berapa sih bukunya? Ada 5 ya? Ayo, 3 orang lagi. Karena tentunya yakni para donatur ketika mereka mendonasikan uangnya untuk beli kitab ini, berapa tagihan saya bulan ini Pak Sebul? Hampir 8 juta ya. Mereka ingin bukunya dibaca. Mereka ingin ketika Anda dapat, Anda hadir, Anda membaca. Bukan kemudian hadir sekali dapat bukunya, Anda kemudian ikut online. Dapat Anda faedah, no problem, enggak ada masalah. Cuman faedah majelis ilmu Anda enggak dapat. Tapi kalau misalnya alasannya syar'i, Anda istri sakit, andanya sakit, anak sakit, no problem. Enggak ada waktu, datang. Karena keutamaan majelis ilmunya tidak bisa didapatkan dengan atau oleh orang yang online. Masih ada? Mana lagi? Ah itu, bapak itu. Yang depan ini sama bapak itu belakang, dah habis. Dan terima kasih untuk para donatur ya. Mungkin orangnya juga ya duduk bersama pian-pian juga ya. Barakallahu fiikum. Semoga harta pian diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena yang kita bagi bukan cuma ini. Ada buku Mulia dengan Maha Salaf, ada apa lagi? Ya, kajian ibu-ibu Mukhtasar. Buku yang gaib itu ada yang cover, Pak ya. Puluhan buku untuk kisah gaib dalam hadis yang sahih. Saya menjanjikan membagi buku itu, saya enggak tahu duitnya dari mana. Tapi saya bagi aja udah. Dan betul-betul orang-orang ini muncul. Lun bayar yang di Masjid Anu ya. Nah, selesai, Pak. Yang di Baitur Rahman gini untungnya lah, Pak. Si tagihan berkurang. Oke. Pemirsa dan juga jamaah, perhatikan halaman 181. Ini bahasan terakhir dari bab yang ke-9. Setelah ini kita masuk inti bahasan. Cukup beresiko sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Kebenaran harus disampaikan. Inti kitab ini adalah bab 10. Talbis iblis kepada orang-orang sufi. Wa min talbisihi 'ala az-zuhad ihtiqaruhum al-ulama'a wa dhammuhum iyyahum. Dan di antara talbis iblis, tipu daya iblis terhadap orang-orang yang zuhud, ini zuhud beneran atau zuhud yang kemudian palsu sepanjang yang kita bahas, yang palsu. Yang salah memaknai kezuhudan. Yaitu adalah ihtikaruhum al-ulama. Mereka merendahkan para ulama. Wadhammuhum iyahum. Dan mereka mencela para ulama. Bayangin. Kita sudah bahas tadi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ilmu yang mereka sampaikan. Sekalipun ulama tersebut misalnya masih hidup di zaman kita sekarang. Apalagi misalnya ulama yang sudah meninggal, dia membawa kebaikannya. Enggak boleh kurang ajar. Tidak boleh merendahkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita takutkan, kalau sampai na'udzubillah kita sampai merendahkan para ulama atau minimal ya, minimal. Kita yang awam mensejajarkan diri dengan mereka. Hingga kemudian kita berkata tentang firman dan sabda semau kita tanpa ilmu, itu sudah cukup berbahaya. Apalagi merendahkan. Tapi ulama A kan punya salah. Tapi ulama B kan punya salah. Terangkan kesalahannya. Tanpa merendahkan. Terangkan kesalahannya kepada umat agar kemudian mereka tidak salah faham. Di sini saja nih, Syekh Ali Hasan Al-Halabi menyebutkan Imam Ibnul Jauzi punya salah dan cukup berat. Tapi subhanallah, beliau terangkan kesalahannya dan kemudian kita mendoakan semoga Allah mengampuni kesalahannya. Imam Bukhari punya salah. Imam Muslim punya salah. Karena mereka semuanya manusia. Kalau misalnya ulama kontemporer di mana kita hidup bersamanya di zaman ini, mungkin di awal tahun 2000-an beliau sudah meninggal, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bash, Khalbani, semua punya salah. Karena mereka semuanya manusia. Tapi ketika Anda ingin menyebutkan kesalahannya, maka dengan adab. Ulama A, beliau mengatakan pada bab ini, dan ini ada sebuah kesalahan. Maka yang benar adalah, dan kemudian diakhiri dengan doa. Biasanya seperti itu para orang. Mereka saling mengkritik satu sama lain atau saling menasihati satu sama lain, tapi kemudian saling mendoakan, bukan kemudian merendahkan. Apalagi yang merendahkan levelnya jauh di bawah. Ini yang selevel aja, mereka tidak pernah merendahkan. Harusnya bisa. Karena selevel, harusnya bisa merendahkan. Tapi enggak tuh. Mereka menghormati. Mereka memuliakan satu sama lain dan mendoakan satu sama lain. Subhanallah. Contohnya dari ulama salafus salih, contohnya Imam Mazhab itu sudah jelas. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad itu sering berseteru. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi pendapatnya sering berbeda. Tapi enggak ada yang saling merendahkan satu sama lain. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu duduk di majelis muridnya. Ya. Subhanallah. Tapi semua saling yakni memuji satu sama lain. Saling menyarankan satu sama lain untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya Imam Syafi'i mengatakan, telah menceritakan kepada kami, salah satu di antara sahabat kami, itu maksudnya Imam Ahmad. Ego pasti ada dong. Ya, manusiawi lah, ego pasti ada. Tapi kalau beliau ngomong gitu, itu isyarat dia ngambil riwayat dari muridnya, Imam Ahmad. Siapa yang menceritakan? Para murid-muridnya. Kalau sudah nadanya kayak gitu, itu maksudnya Imam Ahmad yang beliau maksudkan. Ulama hadis yang faham. Kalau saya berkunjung ke rumah Imam Ahmad, atau Imam Ahmad berkunjung ke rumah saya, dan darinya kami mendapatkan keutamaan, yang berhak dapat keutamaan itu Ahmad bin Hanbal, bukan saya. Bayangin, guru memuliakan muridnya. Muridnya pun sama, apalagi itu sudah bawaan. Itu sudah harus seharusnya, murid memuliakan gurunya. Ini guru muji muridnya. Menghancurkan ego yang tadi berarti ya. Ya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka sering berbeda, makanya kan fikihnya juga beda. Tapi tidak ada tuh ceritanya mereka saling mencela dan apalagi merendahkan. Apalagi yang merendahkan ini orang yang pura-pura zuhud, orang yang zuhudnya salah paham. Fahum yaquluna al-maqsudu al-amal wa la yafhamuna anna al-ilma nurul qalbi. Dan mereka mengatakan intisari, inti bahasan, itu kan amal. Artinya mereka merasa sudah dapat ilmu, mereka amalkan, gak perlu nuntut ilmu lagi. Inilah sudah yang kami amal. Intinya itu kan amal. Jadi gak perlu nuntut ilmu lagi, subhanallah. Waktu ditawari ngajar sirah oleh Ustaz Haikal, Beliau masih di Madinah, tapi beliau yang menawarkan. Karena mungkin ketika yang lain menawarkan, saya akan tolak. Tapi pintar, yayasan nyuruhnya Ustaz Haikal, untuk mengajar sirah ya. Ulun itu ketika di pesantren, ya sirah, ya tarikh khulafa, itu di her. Her itu bahasa lama, sekarang itu remedial. Rendah nilai saya, sampai harus diulang. Jadi saya tidak punya keberanian. Yang lain deh, hadis oke deh, tafsir oke deh, akidah bisa deh. Jangan sirah kasih saya. Tapi beliau memberikan semangat, beliau menyemangati. Antum kan akhirnya nanti baca lagi. Antum kan akhirnya nanti lebih menguasai lagi. Udahlah, ambil aja. Ya. Akhirnya belajar lagi, akhirnya buka lagi. Toh enggak ada ujian juga buat saya. Iya. Banyak hal kamu, apalagi misalnya buku yang dibahas Ustaz Ahmad di sini tuh fikih sirah Nabi, aduh, pian harus punya itu. Tapi enggak dibagi, sorry ya. Pian harus beli sendiri. Itu cerita dari Ar-Rahiqul Maktum, tapi per cerita dikeluarkan faedahnya satu-satu. Memang pelajarannya sirah, tapi ada pelajaran akidah di sana, ibadah apalagi akhlak, aduh. Akhirnya bertambah wawasan. akhirnya jadi suka baca yang begituan. Karena luar biasa. Dulu saya hindari sekali itu. Karena menghafal nama, menghafal kejadian, jumlah tentara, aduh, repot. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa kesenangan pian dalam bacaan bismillah? Karena dia akan menambah wawasan. Ulama dengan sentuhannya masing-masing pasti ada yang menarik yang pian bisa ambil dari mereka. Gaya tulisannya, kalau tentunya asli bahasa Arab ya. Tapi kalau misalnya orang penerjemahnya pun bisa menerjemahkan dengan bagus, kerasa kok. Ini metode Imam Ibnu Jauzi aja dari penerjemah, kerasa kok. Tidaklah beliau menyebutkan satu penyimpangan, mesti langsung dibantah. Enggak kemudian dirangkum di ujung, enggak. Sebutkan, langsung bantah. Sebutkan, langsung bantah. Ini metode pengarang. Hormati. Muliakan para ulama. Bukan kemudian malah menghinakan mereka, wadhammuhum iyahum, mencela ya. Dan mereka mengatakan intisarinya itu kan yang penting beramal. Enggak penting nuntut ilmu terus tuh enggak penting, subhanallah. Orang kalau sudah ngomong kayak gini, kemudian istrinya bertanya tentang hukum seputar haid enggak paham. Ya halusnya dia malu. Sok-sokan merendahkan para ulama, bahkan mencela para ulama, contohnya istrinya bertanya tentang, "Kak, ini masih haid apa istihadah ya?" Aduh, entarlah kita nanya Ustaz dulu. Ah, entar Anda hukum yang paling dekat dengan ada aja Anda enggak paham. Karena istri tentang berkaitan dengan yang sangat yakni khusus dengan dia, paling dekat yang dia ingin tanya ya suaminya. Karena itu perkara yang sangat yakni inti sekali dari seorang wanita. Dia ingin tahu hukum seputar itu. Kena ya kita nakoni Ustaz ya. Ustaz dua ujung-ujungnya. Maka jam 11 WhatsApp-nya, maaf telah mengganggu pian. Nyatai mengganggu jam 11. Tapi mending ya, karena minta maaf ya. Ini kadang-kadang enggak ada salam, enggak ada memperkenalkan diri. Ustaz, apa hukumnya? Ma langsung. Itu istilahnya kayak membuka lawang. Tat, anu apa hukumnya? Kayak itu nah. Tapi enggak, itu sangat jarang ya. 0,1%. Jarang sekali. Yang ada itu salam, memperkenalkan diri, mendoakan. Wah, top deh. Mantap pian semuanya ini. Barakallahu fikum. Wala yafhamuna annal ilma nurul qalbi. Dan mereka tidak memahami bahwasanya ilmu itu cahaya hati, jiwa. Penting. Hanya orang yang berilmu kemudian tahu mana hal haram, mana perintah, mana larangan, mana boleh, mana ini terlarang. Dengan ilmu semuanya. Walau arafu martabatal ulama fi hifdhi syari'ah wa annaha martabatul anbiya la'addu anfusahum kal bukmi 'indal fusaha wal 'ummi 'indal busara wal ulama'u adillat wa adillatut tariq. Jika saja mereka mengetahui level derajat para ulama dalam menjaga syariat ini, kan jasa mereka semua dari sejak zaman para sahabat turun-temurun hingga kemudian semua kita tahu Islam. Itu kan jasanya para ulama. Andai saja orang-orang ini tahu level mereka, jasa mereka dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, bentuk atau cara Allah menjaga syariatnya dengan para ulama mesti akan dilahirkan terus. Meninggal satu muncul yang lain, meninggal satu muncul yang lain terus. Walaupun tentunya makin menyusut ya. Di awal tahun 2000 itu tiga-tiganya tuh berbarengan tuh. Selama ulun di Madinah, tiga ulama besar itu meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Di tahun yang berdekatan. Ulama dengan karya yang luar biasa masing-masing mereka meninggal di tahun yang berdekatan lah, 2001. Bisa di googling lah. Di antara tahun itu mereka. Karena kami sholat goib. Di Madinah kami sholat goib. Tidak disyariatkan sholat goib kecuali untuk orang yang sesuatu. Enggak sembarang orang. Karena hukum asalnya sholat jenazah itu fardu kifayah. Jika dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, yang lain sudah gugur, enggak perlu lagi. Nabi Muhammad melakukannya hanya untuk Raja Najasyi, kan? Siapa? Sesuatu. Orang ternama, orang tersohor, orang yang kemudian sumbangsihnya untuk umat luar biasa, kita salat-salat gaib. Tapi kalau misalnya paman kita di Bandung meninggal, sudah disalatkan, cukup. Kita kan gak bisa ke sana. Kecuali paman ada di Bandung adalah sesuatu. Orang yang sangat ternama, jasanya untuk Islam luar biasa, oh salat gaib kita di sini. Karena bukan orang standar. Bukan orang biasa. Emang mukai lu standar. Ya, harus ulama. Jadi gak perlu ya. Terkadang masih aja pertanyaan, Ustaz, saya apakah harus salat gaib? Yang meninggal siapa? Kakek saya tadi di kota Fulani, sudah disalatkan sana belum? Sudah, ya udah gak usah. Kecuali keluarga Anda meninggal di negeri, dia tidak disalatkan. Di satu negeri, dia hanya langsung dikebumikan. Oh, salati. Misalnya dia lagi di Amerika atau di Eropa gitu yang meninggal, dikuburkan dan tidak disalatkan misalnya. Tapi kalau kita berbicara zaman sekarang pun, sudah tersebar. Oh, Islam sampai ke kutub kok. Islam sudah sampai kutub. Mestilah insya Allah ada yang menyolatkan. Katakanlah misalnya tidak ada, baru Anda sholat gaib karena tidak disolatkan. Keluar dari bahasannya, jauh banget ya. Jika mereka mengetahui derajat dan level para ulama dalam menjaga syariat ini dan jasa mereka, dan bahwasanya martabat mereka, level mereka, derajat mereka layaknya para nabi. Karena kata Nabi Muhammad SAW ada di footnote, al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi dengan ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. La'addu anfusahum kalbukni indal fusaha. Jika mereka tahu levelnya para ulama, jasanya para ulama dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya level mereka layaknya para nabi, sungguh mereka akan merasa, akan menghitung, akan menganggap diri mereka seperti orang yang bisu di hadapan orang yang berbicara fasih dan lancar. Seperti orang yang buta di hadapan orang yang melihat. Karena kita orang awam. Itulah level kita kalau kita tahu. Dibandingkan para ulama itu dengan semua karyanya. Ini malah mengejeknya, menghinanya, mencelanya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Bukan kita tidak tahu ya. Kadang-kadang kita yang ngejek, yang menghina, yang merendahkan, punya karya aja enggak. Enggak usah kitab besar deh. Buku saku, Anda enggak punya karya. Enggak usah buku saku deh, cukup panjang. Satu artikel Anda enggak pernah tulis. Celah ulama A, celah ulama B. Waduh, situ pernah nulis? Ya enggak lah, enggak pernah nulis. Bahasan ilmiah, oh pernah saya, broadcastan cuman copy paste. Karyamu, tulisanmu ada enggak? Enggak ada. Jadi harusnya orang ini banyak-banyak bercermin. Ngaca. Siapa Anda, siapa orang yang sedang Anda cela? Bukan kritik ya. Bukan, yang Anda cela, yang Anda rendahkan. Kadang-kadang enggak selevel. Selevel aja, para ulama gak mencontohkan untuk mencela kok, selevel aja. Kayak tadi pagi kita bahas kan tuh Pak. Tadi pagi kita bahas bagaimana adilnya manhaj salaf ini. Menerima perkataan dari orang yang mungkin akhlaknya buruk, tapi dia menyampaikan kebenaran. Dia memerintahkan orang kepada perkara ma'ruf, dia menyuruh orang meninggalkan yang mungkar, tapi kata para ulama, ketika menyikapi satu, yakni orang ini, salah seorang perawi, tapi dia punya tabiat yang jelek. Karena harus disampaikan. Untuk generasi berikutnya biar tahu, orang ini tabiatnya jelek. Hati-hati kamu ambil riwayat dari dia. Tapi yang jelas, dia mengatakan kebenaran di bab tertentu. Tetap ada pujian, bayangin. Padahal orangnya tabiat. Ini subhanallah, yang kita lihat zahirnya saja. Syekh bin Baz, itu yang ngantri untuk mendonasikan matanya. Syekh bin Baz itu buta. Tapi enggak sejak lahir. Dia buta karena penyakit. Oke? Okay? Yang ngantri untuk mendonasikan matanya, yang namanya ngantri, banyak. Rela orang ngasih matanya. Kan tinggal mungkin yang dari kedokteran pasti tahu ya. Mungkin prosedurnya apa gitu. Mungkin persyaratan, mungkin darahnya harus sama. Bahwa saya enggak tahu. Itu antri. Silakan ambil mata saya, Syekh. Beliau menolaknya. Saya bersyukur demikian, karena dengan demikian saya tidak melihat maksiat Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Ini zahir ya, kita tidak mengesucikan siapapun, beliau pasti punya salah kok. Manusia kok. Tapi zahir yang kita ketahui, beliau alim. Ini cerita disebutkan setelah beliau meninggal. Di antara perkara yang luar biasa yang terjadi. Jadi beliau kan ngajar di Islamic University ya. Saya juga dapat ceritanya dari Ustaz Fadil Maududi. Dan beliau kayaknya juga menyampaikan di majelis. Jadi beliau ngajar di Islamic University. Gak tahu kayaknya Ustaz Fadil Zaini Sabri kayaknya kebagian. Kayaknya. Beliau kan angkatan lama ya. Kayaknya beliau kebagian. Nanti kita tanyakan. Jadi layaknya orang ngajar dapat gaji dong. Tapi kan beliau buta. Tapi kan ada ajudan. Siap? Akhirnya gajinya diserahkan kepada ajudan. Habis itu ke ngajar, kemudian ke Masjid Nabawi. Dan kebiasaan beliau, ini yang bercerita ajudannya, tapi setelah beliau meninggal, ketika beliau hidup, ini gak pernah keluar di cerita. Menandak bepandir, bawa walian lah, ini yang lungkesahkan. Tapi ini wali bujuran, lain wali murid, memang pian wali murid. Nah, adzankah? Belum ya. Undur sedikit, nanti ceritanya gak seru. Jadi saya cerita cepat ya. Ikhwah, jadi kebiasaan beliau kata ajudannya ini, kalau sudah ke Masjid Nabawi itu gajinya itu dibagi. Ya terserah beliau, orang ada yang minta, dibagikan pokoknya. Dan memang hari itu terjadi, sudah kebiasaan beliau disebutkan, dibagi-bagi. Dari amplop itu dong, ada orang kasih. Sampai baju masuk masjid. Artinya harusnya isi amplop pasti berkurang. Dan kita tahu pecahan paling besarnya Saudi Arabia 500 real. Kali 4 ribu berapa? 2 juta. Hah? Kali 4 ribu. Itu pecahan paling gedenya. Dan kita yakin bahwasanya ketika gaji seorang syekh, antum tahu gaji rektor di Universitas Islam Madinah dulu ya, zaman tahun 2000-an, itu satu Camry sebulan. Sekian ribu real. Begitu pulang ke Banjarmasin, berdua bertiga yang bisa Camry di sana jadi taksi. Kita adzan dulu deh. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebelum kembali pada cerita. Jika saja mereka mengetahui derajat atau level para ulama dalam menjaga syariat, dan bahwasanya level dan derajat mereka adalah layaknya para nabi, sungguh mereka, disebutkan di sini terjemahannya bagus sekali, sungguh mereka akan menganalogikan diri mereka layaknya orang bisu di hadapan orang yang fasih berbicara, layaknya orang buta di hadapan orang yang bisa melihat. Wal ulama'u adillatut tariq, dan para ulama itu penunjuk jalan. Wal khalqu wara'ahum, dan semua umat, semua orang itu ada di belakang mereka. Kalau bukan karena jasa para ulama sejak zaman para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya, dan bahkan mungkin di zaman kita sekarang misalnya, di mana hukum fikih itu selalu ada yang baru. Kalau bukan para ulama yang menerangkan, kita tersesat di jalan. Kayak kemarin kan ada khusus fikih banjir. Beberapa hal berkaitan dengan banjir. Orang rumahnya calap, orang bisa sholat tapi di kasur, orang bisa sholat tapi kemudian ini nggak bisa langsung nyentuh. Hukum-hukum berkaitan dengan zaman tertentu, ulama yang menerangkan. Hal-hal yang baru di zaman kita sekarang, di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Tapi erat hubungannya dengan ibadah. Ulama zaman kita kan yang menerangkan. Dengan pengkiasan-pengkiasan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka samakan hukum cabang, perkara yang baru, dengan hukum asal yang ada di firman dan sabda. Karena ada sebab yang menyatukan keduanya. Siapa yang mengerjakan? Para ulama. Ulun sering mencontohkan dengan misalnya zaman sekarang itu hukum menggunakan soft lens, hukum operasi plastik dengan alasan-alasan tertentu. Operasi plastik karena memang wajahnya rusak. Operasi plastik karena ingin menyenangkan suami. Macam-macam. Suntik lemak, sedot lemak. Ndakah lemak ulun? Gimana sedot lemak ya? Pakai hisap pernah agak ganal tuh sakulah. Sini tatja. Cuk. Macam-macam. Siapa yang berfatwa? Ulama di zamannya. Mereka itu penunjuk jalan. Coba dalam perkara muamalah. Perkara yang baru. Di zaman Nabi Muhammad gak ada. Terlalu banyak. Kita juga sebutkan tadi pagi. Tidaklah keluar cetakan baru. Buku Ustaz Irwandi Hafizullah Ta'ala. Kecuali mesti lebih tebal. Kenapa? Karena mesti ada beliau selipkan perkara baru. Di sela-sela cetakan buku berikutnya. Karena mereka selalu berusaha untuk menjerumuskan kita dalam dosa. Riba. Tapi skemanya dirubah-rubah terus. Padahal itu-itu aja. Entah transaksinya goror, entah transaksinya riba, entah ada kezaliman. Tapi dibikin aja. Kalau bukan para ulama yang kemudian menerangkan pada kita, apa kita paham? No. Jadi kalau mereka tahu level para ulama, di mana level mereka itu layaknya para nabi, sungguh mereka akan mengira, menganalogikan dirinya seperti orang bisu dibandingkan orang bisa berbicara. Jauh. Seperti orang buta di hadapan orang yang melihat. Kan harus dituntun. Maka para ulama adalah penuntun jalan dan makhluk wal khulku, pengikut semuanya, itu ada di belakang mereka. Wasalimu haula'i yamshi wahdah. Dan orang yang selamat di antara mereka, ya para ulama, mereka bisa jalan sendiri. Orang mereka alim kok. Tapi apakah mereka kemudian menyembunyikan ilmu? Tidak. Mereka menyebarkan ilmu. Hingga kemudian orang faham akan hukum syariat, apalagi berkaitan dengan fikih, apalagi berkaitan dengan muamalah, di mana selalu berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali kepada cerita tadi sedikit ya. Jadi begitu selesai sholat disebutkan, entah balik ke kampus atau pulang ke rumah gitu ya, akhirnya ajudannya ingin memberikan yakni amplopnya. Dan sebelum dia berikan, dia hitung dulu. Hitung punya hitung, kok gak berkurang? Kan tadi dia yang bagikan. Kan dia yang kasihkan orang. Syekh, ini gaji antum. Syekh. Tadi kan sudah kita bagikan. Tapi isinya masih utuh. Kata beliau, jangan ceritakan siapapun. Dan dia tidak bercerita sampai syekhnya meninggal. Baru dia bercerita di antara nawadir, hal-hal yang unik yang terjadi pada Syekh bin Baz. Kita mengalaminya. Di zaman kita orang ini. Walaupun juga tentunya banyak wali yang lain di zaman kita juga. Iya. Tapi di pojokan. Aduh. Zaman kita juga apa? Siapa tadi men-share di grup definisinya? Ada-ada aja. Oke. Ada meme ya, meme. Tapi analoginya cukup bagus ya. Artinya, orang gila bisa gak jadi wali nikah? Gak bisa. Gimana dia akan dituntun untuk kemudian menjadi wali nikah? Nikah aja kada kawak lan orang gila. Nuntut ilmu pian lan orang gila. Macem-macem aja. Tapi nanti kayaknya ada bahasannya. Cukup panjang. Macem-macem. Luar biasa. Inti buku ini kita akan pelajari di bab 10. Macam-macam talbisnya kepada orang-orang sufi. Apakah nanti kita akan live-kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukup berisiko ya. Ulun sudah baca semua judul-judulnya. Wah, serem-serem juga nih Imam Ibnu Jauzi. Oke, lanjut sedikit. Kemudian wa fi sahihaini min hadithi Sahl bin Sa'd anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wallahi la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Perhatikan halaman 181 bagian terakhir. Disebutkan dalam as-sahihain Bukhari Muslim Dari hadis Sahal bin Sa'id, bukan Sa'id nih, salah nih. Sahal bin Sa'ad, bukan Sa'id. Untuk pustaka Imam Syafi'i, 181, cetakannya salah. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hadis penyemangat untuk kita dakwah. Perhatikan. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, ikhwan, jamaah sekalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sumpah kecuali akan menyampaikan perkara yang sangat besar. Kita aja sebagai manusia, kalau ingin menguatkan perkataan yang kita ingin katakan, kita awali dengan sumpah dulu. Demi Allah, baru kita ngomong. Demi Allah, baru kita ngomong. Karena kita ingin menguatkan omongan kita, kita akan bersumpah dulu di depan. Maka Nabi Muhammad, untuk menyampaikan ini, beliau bersumpah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, Allah memberikan petunjuk atas seseorang melalui usahamu, jadi lewat Anda, lewat dakwah Anda, lewat postingan Anda, lewat tweetan Anda, lewat status Anda, lewat pic dakwah Anda, lewat artikel yang Anda buat, lewat video yang Anda bikin. Darinya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya petunjuk. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan petunjuk atas seseorang melalui usahamu, padahal Anda hanya me-reshare, Anda hanya me-copy paste. Enggak ada masalah. Dakwah bisa macam-macam kok. Khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik daripada unta merah. Permisalan di zaman Nabi Muhammad untuk sesuatu yang paling mahal. Sekarang ini mobil yang paling mahal berapa miliar ya? 12 apa 13 ya? Iya, kalau enggak salah 10 sampai 15 miliar lah itu mobil paling mahal, Lamborghini tipe apa gitu. Hah? Bugatti juga ya. Tapi segitu, range-nya itu segitu. Warna merah lah, Ferrari misalnya, biar mirip sama onta merah ya. Jangan Agia merah, murah, 150. Saya punya Agia ya, jadi saya mencela diri saya sendiri. Tapi sudah saya jual. Kan di antara trik stand up comedy kan mencela diri sendiri. Jadi orang gak ada yang tersinggung. Cuman aneh juga ya, menyambati diri sendiri. Oke, jamaah dan juga pemirsa, ini motivasi kita berdakwah. Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, Allah memberikan petunjuk atas seseorang melalui usahamu itu lebih baik daripada unta merah. Jadi daripada harta paling berharga di zaman sekarang, dari Anda, lewat dakwah Anda, ada orang tersapa hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Dan Anda terkadang bisa jadi enggak pernah merasa. Maka tetaplah berdakwah, tapi ingat ya, ilmui baru kemudian sampaikan, baca dulu caption baru kemudian reshare. Jangan main langsung share, nanti ada orang nanya. Anda harus memperkirakan bahwasanya mungkin ada orang nanya, saya bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa, saya bisa tag ustadznya nggak? Kadang-kadang Anda kalau nggak berteman mungkin nggak bisa nge-tag ya. Ini yang jadi masalah terkadang, orang debat di lapak tertentu, Honda di tag-nya umum. Mauk banner nih. Tentunya bukan jamaah yang ada di sini ya. Mungkin yang di luar sana. Tapi pindah ke sini. Inya debat, nah debat di komen di lapak siapa kah? Lambe turah kah? Tak tak tak ya. Nyawat takuni jauh Ustaz. Di tag-nya ulun. Ya Allah. Aduh. Gak usah kayak gitu ya. Apalagi misalnya Anda berdakwah di grup keluarga. Nah itu tuh. Skala prioritas Anda harus perhatikan. Apalagi misalnya di grup keluarga Anda itu macam-macam isinya. Maka harus bijak apa yang Anda akan posting. posting yang lebih penting dibandingkan yang penting. Mengingatkan sebagian anggota keluarga yang masih tidak menutup aurat penting, tapi totalnya Anda tahu sebagian mereka enggak sholat lebih penting. Ini contoh doang. Anda harus bisa memilah dan memilih apa yang Anda akan posting. Tapi juga kemudian orang itu jangan selalu main aman aja. Akhlak, adab, bagus sih. Tapi Anda enggak mengajarkan pondasi sama orang. Akidah sesekali. Tauhid sesekali. Tapi ingat, lihat sikon ya. Lihat sikon. Jangan sampai kemudian begitu Anda posting, Anda bukan admin, Anda di-kick. Paman Anda meng-kicknya, mau sikon tuh ya, dikeluarkan situ. Oh ya. Allah alam bisa. Lanjut. Masih banyak ini. Kita akan selesaikan di 182. Oke, kata beliau. Artinya para ulama, kenapa belum menyampaikan hadis ini? Artinya para ulama itu jasanya kan luar biasa. Berapa banyak di antara kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena sebuah postingan, sebuah kajian, sebuah video. Ulun ingat sekali dulu ya. Zaman BBM, BlackBerry Messenger. Ulun hanya repost, hanya pasang pic-pic dakwah di profile picture. Tapi kan itu dibaca oleh semua orang. Waktu berlalu, tak taunya ada yang ngechat. Akhwat lebih tepatnya. Menceritakan bagaimana perjalanan dia menggapai hidayah, tak taunya dari pic yang pernah ulun posting. Dari itu kemudian dia berusaha mencari, pertama pic-nya diikutin terus tuh. Udah gitu tentunya mencari komunitas. Dia, kita sebutkan saja, dia ada di Bandung. Akhirnya pelan-pelan berusaha ikut pengajian. Waktu pertama hadir, dia cerita nih. Pertama hadir ya yang namanya akhwat biasa, begitu masuk, oh kaget ya. Dia mungkin datang dengan warna-warni, isinya semuanya hitam. Jadi luar biasa mencolok. Atas merah, tengah kuning, bawah hijau. Wow. Akhwat Jamaika. Moregi dia. Subhan, tapi teman-teman welcome ya. Akhirnya pelan-pelan. Dia bercerita itu setelah dia mendapatkan jodoh. Dan tentunya izin kepada suaminya untuk menceritakan bagaimana perjalanannya. Ini singkatnya doang. Ini seru sebenarnya. Kita gak pernah tahu. Kalau dia gak cerita ya saya gak tahu. Sebagian pian pasti punya pengalaman yang sama. Atas dakwah tertentu, postingan tertentu, pic tertentu, karena kita bicara di zaman medsos, akhirnya Anda diarahkan. Ah, Robi mana? Mana tadi Robi? Robi itu kalau nggak salah pertama ikut kajian, itu kajian Syiah yang kita adakan, membongkar kesesatan Syiah yang kita adakan di Hasanuddin Majdi. Ustaz Ahmad kajian. Ini pekan harusnya Ustaz Ahmad di Majdi. Enggak. Jadi dia bercerita itu dari flyer temannya berbagi, ayo kesana aja. Robi muadzin kita loh. Di video juga dia sebutin waktu lu wawancara. Dari menghadiri satu pengajian. Dan pian pasti punya pengalaman masing-masing. Yuda apa Yud? Anda lupa Yud, di video antum apa ya? Pertama kali kenal kajian YouTube ya, dari YouTube ya. Ya, tidak sedikit juga orang dari YouTube. Nonton. Ulun punya teman seangkatan ya, di pesantren dan juga di Madinah. Dan dia adanya di Jawa Timur, lebih tepatnya Pasuruan, Madura ya. Madura. Dia bercerita bagaimana orang-orang yang membenci itu, karena dia dakwah. Orang-orang yang tadinya membenci itu diam-diam mereka pasang parabola. Niatnya untuk nonton roja. Dan niatnya untuk mencari kesalahan para ustadznya. Tak tahunya malah pada ngaji ya. Gimana? Macam-macam hidayah ya. Kalau memang Allah bukakan. Hidayah milik Allah. Nabi saja tidak bisa islamkan pamannya. Ini milik Allah. Jangan Anda merasa berjasa, enggak. Allah yang gerakkan hati mereka. Hingga buka ini, hingga buka itu, hingga baca ini, hingga baca itu. Allah yang gerakkan hati mereka. Hidayah milik Allah. Kita semuanya hanya penunjuk, hanya pemberi arahan. semua pian, ulun dan semua pian, ini kita memiliki hidayah yang jenisnya irsyad, ngasih arahan. Itulah yang juga dimiliki Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang jenisnya taufik, hingga hati orang itu lunak menerima yang kita sampaikan, lunak hingga bahkan dari kafir menerima Islam, itu Allah yang memilikinya. Nabi Muhammad pun enggak punya. Jadi jangan sampai kemudian, yakni kita yakni merasa karena kitalah fulan itu, karena unda nyempet pengajian. Oh iya kah, rajinnya pengajian. Nyopang, enggak ada lagi. Nah, baik. Enggak ada lagi. Kenapa unda bermasalah lawan ustadznya aja. Aduh. Tadi pagi saya singgung tuh, Pak. Tadi pagi saya singgung. Jangan sampai Anda, karena ustadznya punya salah, Anda berhenti ngaji. Karena ustadznya punya salah, anak Anda berhentikan dari sekolah. Kalau ada yang seperti ini, saya tunggu beritanya. Dia ngaji ke malaikat siapa setelah itu? Ya dong. Anda ingin ustadz gak ada salahnya? Gak ada. Lawan siapa? Nyawa yang ngaji? Udah langsung lawan Jibril aja. Lawan Jibril. Bujur jadi nabi aja. 600 sayapnya aja. Harap banget. Nyawa majidup juga kah? Hei, majidup juga sekali. Aduh. 5 menit lagi. Oke. Nah, ini baru masuk. Bagaimana kemudian mereka menghina para ulama? Contohnya. Wa mimma ya'ibu nabihil ulama. Tafassuhul ulama fi ba'dil mubahatil lati yataqawwawna biha ala dirasatil ilmi wa kadzalika ya'ibuna jami'al amwal. Di antara ejekan mereka, hinaan mereka, celaan mereka terhadap para ulama ahli fikih adalah tafassuhul ulama. Maknanya bukan bermudah-mudah ya, di situ apa terjemahannya? Tafassah ya, tafassah itu kan melapangkan. Sikap terbuka di sini terjemahannya. Sikap terbuka. Ikhwah, jamaskan rahimakumullah. Jadi di antara yakni celaan mereka, orang-orang zuhud yang palsu ini terhadap para ulama ahli fikih adalah ketika seorang ulama ahli fikih dia memiliki sikap terbuka dalam perkara yang mubah, boleh dong. Lah kan perkaranya mubah, untuk apa kemudian Anda memberat-beratkan orang dalam perkara yang mubah Anda larang-larang? Enggak. Kan di awal juga kita bahas, di antara talbis iblis pada mereka, mereka meninggalkan perkara-perkara yang mubah, itu talbis. Perkara yang mubah, yang boleh, yang Allah bolehkan untuk kita, makanankah, minumkah, minumankah, pakaiankah, memang Allah berikan untuk kita. Ambil, makan, minum, pakai, nikmati. Selama tidak berlebihan, tidak membuat kita merendahkan orang, tidak membuat kita lupa diri, ambil aja. Itu nikmat dari Allah. Disebutkan di sini, yakni tafassuhul ulama fi ba'dil mubahat allati yataqawwawna biha ala dirasatihim. Mereka mencela para ulama ahli fikih yang bersikap terbuka terhadap perkara-perkara mubah yang dengannya seorang menjadi kuat untuk nuntut ilmu. Makanan dan minuman dong. Belum pernah ketemu memang dengan orang-orang, bukan dengan orang-orang, dengan orang seperti ini, dia tidak makan daging. Dia tidak makan ikan. Pokoknya dikatakan vegetarian juga enggak. Anda memberatkan diri Anda sendiri. Ada nikmat pada daging, apalagi kambing goreng. Bah, pian. Aduh. Itu yang terbersit di kepala saya. Nasinya nasi mandi. Kan ambilnya begayung. Nasi mandi. Nasi. Nikmat ya Allah. Harga belakangan. Kan gak sering-sering juga. Mantap tuh bang. Dengannya tulang punggung kita tegak. Mun kebanyakan. Nah itu hanya tegurinya. Jangan banyak-banyak. Beli yang satu nampan. Harusnya satu nampan itu untuk berlima. Nah, kita bertujuh. Jadi porsinya rada sedikit. Cuman cari yang postur tubuhnya yang kurus-kurus. Karena kalau setara dengan kita, wah musuh kita berat. Makanya kalau makan tuh Ajib Sufyan, Abu Muslim, sudahnya bermusuh lawan boboy. Waduh berat musuh ini. Ikhwah, sorry nih boy disebutin. Para ulama mereka bersikap terbuka dalam perkara mubah, ya memang boleh mau gimana dong. Minuman A, B, C dan tidak ada kemudian larangan, silakan nikmati. Dan tujuan makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum kan demi tulang punggung kita kemudian tegak. Dengannya kita bisa beribadah maksimal. Dengannya Anda semua bisa nuntut ilmu. Kan tadi pagi pian sarapan, tadi siang pian makan, mungkin sebagian pian ada yang makan malamnya sebelum maghrib, mungkin sebelum kesini dia makan, akhirnya fokus dia karena kenyang. Kenyangnya pas ya, tapi kalau kekenyangan bisa ngantuk bang. Kenyangnya pas, akhirnya dia mengikuti. Setiap lafaz yang kita sebutkan dia mengikuti, dia mencatat. Ustadz Ampi pun dia tetap mencatat. Sekali yang berpengajian tapi mencatati hutang. Enggak ya, fokus. Kenapa? Karena perut terisi. Coba pian lapar, boro-boro. Pian enggak akan fokus ketika lapar. Sekalinya hendak keluar tekantut di ujung situ. Iya, karena isinya angin. Nah aja, izin hendak keluar. Wah, silahkan. Tiga kali sebelum tak keluar. Kan? Ya Allah. Karena perut kosong ya. Aduh, ya Allah. Wajar para ulama kemudian mereka terbuka. Kalau perkaranya mubah, kenapa kemudian memberatkan orang? Dan dengan makanan itu, dengan minuman itu, orang kuat untuk nuntut ilmu. Wa kadzalika ya'ibuna jami'al amwal. Dan juga mereka menganggap aib orang yang mengumpulkan harta. Loh, gimana? Kalau misalnya mengumpulkan harta, kemudian dengannya dia beramal, bukan aib dong. Kita pengen kayak gitu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Boleh kita iri. Nama bahasa Arabnya ghibtah. Pengen kayak gitu. Salah satunya adalah orang yang diberikan kepadanya, dilimpahkan padanya harta, tapi dia belanjakan di jalan Allah. Dia belanjakan tepat. Kita harus iri sama orang kayak gitu. Ya. Tagihan bulan ini itu, Pak. Itu cuma 3 orang, Pak. Cuma 3 orang itu. Subhanallah. Jadi kalau di rata-rata sebulan mungkin 5 ya jutanya. Karena terkadang bisa 2 juta, bisa 3, bisa 7, bisa 8. Tapi kalau di rata-rata, itu 5 jutaan. Ulun pernah ngeprint buku ulun tuh khusus rekening untuk buku ini. Saya pernah, Anda pernah kasih tahu ke grup ya. 1,8 M. Buku ini, duit buku ini, yang sudah masuk kemudian dibelikan buku, dibayarkan. Sejak sebelum pandemi, saya gak pernah ngeprint. Begitu saya print 1,8. Kemudian kata masnya, banyak juga duit pian pala aja. Kadang, ini duit orang. Kalau Epina hendak memberikan layanan ya lo, banyak duit orang ini aja. Maka datang beselawar biasa, lo berjaket. Ulun dikira Gojek tuh berapa kali? Bukan meremehkan Gojek ya. Cuman, mungkin karena jaket ulun itu ya. Dan semuanya terjadi di BCA-an. Kurang ajar BCA-an. Di BCA sana sekali, di sini sekali. Begitu datang, mas dari Gojek ya? Madu, saya mau ngeprint, mbak. Iya. Jadi kita harus pakaian gimana nih ke bank nih? Bingung juga. Ke situ ya juga. Tapi yang anu kayaknya, driver online kayaknya, lu nandak ngeprint buku. Ya Allah. Berarti anak cocok nih. Jadi driver online cocok. Herman. Oh, antum terancam. Gawian antum terancam. Anak lebih cocok. Untuk nganter-nganter gitu ya. Aduh, sampai mana tadi? Nah ini, kita lanjutkan. Orang kalau mengumpulkan harta, tapi kemudian dia lupa diri. Dengannya dia meremehkan orang, merendahkan orang, menghina orang. Jadi orang yang sombong, nah itu tercela tuh. Tidak tercela orang kemudian bisa menjadi kaya. Allah tahu orang ini ketika diberikan melimpah, dia mampu handle. Ini jadikan prinsip ya. Kenapa? Mungkin sebagian kita ya tengah-tengah aja, bahkan mungkin tengah ke bawah. Bisa jadi kalau dikasih banyak kita lupa diri. Dikiyogin gak ada tahu. Karena lupa diri. Pan. Pan. Pan, undang aja. Enggak ada ingat. Dia lupa diri. Kada ingat lo ngaran ya. Ya Allah. Tidak tercela. Tinggal tergantung bagaimana orang itu membelanjakan. Kita bahkan boleh iri. Yang kedua, orang yang diberikan kepadanya Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Oh, kita harus iri sama orang-orang kayak gitu. Gak mudah, Pak. Di antara makna secara harfiah mutasyabihat, itu adalah serupa. Ayat Al-Quran itu serupa. Lafadznya serupa, keindahannya serupa. Betapa banyak yang dapatkan ayat Al-Quran tentang asma dan sifat Allah mirip-mirip sana-sini. Kalau bukan orang hafalannya kuat, mesti kutukar-tukar. Mesti kutukar-tukar, karena hafalannya lemah. Para penghafal itu subhanallah, Allah berikan mereka anugerah. Makanya ketika bertemu dengan musuhnya, mereka tutup telinga. Anda enggak usah lakukan tantangan yang ulun lakukan dulu ya. Dulu, ini waktu santri. Kita semuanya megang mushaf, kemudian buka ayat yang belum kita hafal sama-sama. 4-5 orang, geng ulun lah waktu di pesantren. Waktu itu kelas 2 aliyah kayak, atau kelas 1 atau kelas 2. Siap? Buka surah masing-masing, kita kasih masing-masing yakni menghafal setengah jam, satu halaman. Oke? Sip. Semuanya bisa. Kemudian challenge-nya adalah dengerin radio. Jadi waktu itu teman kami punya Walkman tapi ada radionya. Kita buka tuh radio tuh. Ada musiknya. Dengerin sebentar. Sip. Kita ulang yang tadi, semrawut. Padahal tadi urusan apa? Dengerin sebentar doang, bukan satu lagu full apalagi satu album. Emang ada radionya tuh satu album. Satu aja. Mungkin waktu itu rada menikmati juga ya. Wah, subhanallah. Gak bisa gabung itu. Makanya mereka tutup telinga. Jadi ejek juga. Ah, itu bang orang kita nih. Subhanallah. Susah ngafal Quran itu. Apalagi mempertahankannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang seperti ini kita harus iri padanya. Orang yang diberikan padanya harta, dia belanjakan dengan tepat. Orang yang diberikan padanya Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan di dunia sebelum di akhirat. Disebutkan mereka akan memiliki mahkota. Semua akan tahu orang-orang ini dulu adalah penghafal Al-Quran nanti di hari kiamat. Beda mereka tampilannya dari orang standar. Kalau kita kan umat Nabi Muhammad, beliau akan tahu dari bekas wudhu kita kan. Tapi kita ini semuanya akan tahu orang ini dulu mulia di dunia karena dia ahlul Al-Quran, ahli Al-Quran. Mereka diberikan mahkota oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu perkara ghaib. Hakikatnya kita gak tahu nanti bagaimana. Apakah betul-betul mereka pakai crown, pakai mahkota? Atau mungkin bagaimana? Gak tahu. Pakai mahkota kemudian nyala? Gak tahu. Yang jelas mereka akan dikenal akan bahwasanya mereka adalah ahli Al-Quran ketika di dunia. Kemuliaan. Itu boleh. Kemudian. Jadi orang-orang zuhud ini menganggap aib orang yang mengumpulkan harta. Tergantung kan? Tergantung siapa yang mengumpulkan dan kepada apa dia membelanjakan. Kemudian, walau fahimu maknal mubah, la'alimu annahu la yudhammu fa'iluhu. Jika saja mereka faham. Enggak faham sih, karena enggak belajar. Jika saja mereka faham makna mubah, diperbolehkan. La'alimu annahu la yudhammu fa'iluhu. Maka mereka akan tahu bahwasanya pelaku perbuatan yang mubah tidak tercela. Dia makan makanan yang mubah, dia minum minuman yang mubah, dia pakai pakaian yang mubah. Tidak tercela orangnya. Kalau mereka tahu kenapa Anda cela-cela. Wa ghayatul amri anna ghayrahu awla minhu. Afayahsunu liman sallal layla aw ayya'iba ala man addal fardha wa nama. Apakah baik, apakah bagus untuk orang yang sholat malam tapi kemudian mencela orang yang mengerjakan kewajiban? Orang tadi memang mungkin gak sholat malam, tapi kan kewajibannya dia selesai. Kenapa Anda harus cela? Mungkin dia tidak sholat sunnah rawatib, mungkin dia tidak sholat sunnah yang lain, tapi kewajiban dia full, selesai. Apa hak Anda kemudian mencela orang itu? Kalau Anda berilmu. Kan bisa jadi mereka ini mengerjakan sholat malam terus, ini yang zuhud-zuhud ini. Mengerjakan sholat duha terus, yang zuhud-zuhud ini. apa kemudian hak mereka mencela orang yang menjalankan kewajiban? Mereka enggak meninggalkan kewajiban kok, mereka hanya menegakkan yang wajib. Mereka hanya fokus dengan yang wajib. Tidak tercela orang yang fokus dengan yang wajib. Cuman rugi aja. Tercela? Tidak. Ketika Anda mampu, ada waktu, ada tenaga, ada kesempatan, kerjakan. Salat sunnah ini, salat sunnah itu, puasa itu, zikir ini, zikir itu, salawat ini. Salawat ini, ini aja, karena salawatnya dikit ya. Subhanallah. Orang mengerjakan kewajiban, mereka celah juga. Padahal mereka melakukan kewajiban. Lain ceritanya orang yang meninggalkan kewajiban. Enggak berhak juga Anda mencelah. Harusnya Anda mengingatkan, bukan mencelah. Karena dia sama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Belum skip poin yang ini. Fa fardun 'ala az-zahid at-ta'allum min al-ulama, fa idza lam yata'allam falyaskut. Maka kewajiban atas orang yang zuhud adalah belajar terhadap kepada para ulama. Jika dia tidak belajar, baiknya diam aja. Ini berlaku untuk kita ya. Jangan sampai kemudian kita ini minum darah para ulama karena darah mereka beracun dengan mencelaknya. Kalau Anda tidak selevel dengan mereka, Anda tidak memiliki ilmu yang setara dengan mereka, muliakan mereka. Dan kalau misalnya tidak bisa belajar Anda, lebih baik diam. Dan untuk zaman medsos sekarang ya, diam itu susah. Terbukti kenabian Nabi kita Muhammad, terbukti kerasulan Rasul kita Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sering kita sampaikan ini di waktu-waktu yang lampau, tapi sekarang terbukti beratnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Susah diam itu. Memang mulut diam, tangan bergerak nah, komentar terus. Subhanallah. Kalau tidak tahu, kalau tidak bisa berkata baik, diam aja. Tapi diam itu sekarang sangat berat. Tapi bukan berarti diam dari kemungkaran ya, enggak boleh. Diam dari kemungkaran enggak boleh. Apalagi kemungkarannya ada di rumah tangga Anda, oh enggak boleh. Istri Anda melanggar, Anda diam karena sayang. Suami Anda melanggar, Anda diam karena takut. Orang tua Anda melanggar, Anda diam karena Anda takut. Anak Anda melanggar, Anda diam karena mungkin sayang. Salah. Nanti kalau azab Allah turun, baru tahu rasa. Begitu doa, minta, diangkat bala, dijauhkan dari bala, telat. Kemarin ada kemungkaran di situ, diam aja. Harus jadi yakni, diamnya itu tentunya dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i, hafal semua kita ini ada di Arba'in Nawawi. Min husni islamil mar'i, tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Follow-lah akun-akun yang akan mengingatkan Anda akan akhirat. Mengingatkan Anda akan amal. Bukan kemudian yang tidak ada faedahnya. Komen pulang ummah ya Allah. Jadi seperti itu ya. Maka kewajiban orang yang zuhud tetap menuntut ilmu kepada para ulama. Dan barang siapa yang tidak belajar, baiknya diam. Jangan komen apalagi menghina para ulama. Kemudian, terakhir sebuah riwayat disebutkan di sini. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Dia pernah mengutarakan syaitan mempermainkan para qari sama seperti seorang anak kecil mempermainkan buah jauz. Kelapa ya, jauzul hind itu kelapa ya, atau buah sesuatu lah yang bisa dipermainkan. Jadi di antara buah-buah. Kelapa kan bisa ya, dibuka kemudian diculup ke anu, kawa jadi bola api ya. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia mengutarakan syaitan mempermainkan para qari. Ini istilah untuk orang-orang zuhud di zamannya, ahli bacaan. Sama seperti seorang anak kecil mempermainkan buah jauz. Enak sekali. Mereka gocek orang ini. Syaitan yang gocek Anda. Maksud para qari di sini adalah orang-orang zuhud. Qari termasuk kata yang semenjak lama digunakan untuk menyebut manusia yang condong pada sikap zuhud. Allah jualah yang maha menuntun menuju kebenaran dan kepadanyalah tempat kembali seluruh makhluk. Jangan sampai kemudian karena kita bebel enggak mau nuntut ilmu, digocek kita sama setan. Hingga kemudian berani kita menendahkan, mengejek para ulama padahal level kita jauh di bawah mereka. Enggak pantas kita kemudian yakni berkata kata yang keji kepada para ulama apalagi mereka sudah meninggal dan membawa kebaikan. Muliakan mereka, hormati mereka, tuntut ilmu mereka karena mereka adalah petunjuk jalan, kita mengikuti jalan yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Udah 8:15 ya. Bisa enggak nih pertanyaan nih? Satu aja. 11 pertanyaan ya. Banyak juga ya. Kita coba nih. Salah satunya, "Mah, panjangnya bagaimana?" Aduh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Sukabumi. Waduh, syukur bukan hamba setan ya. Masya Allah nih, sampai dari Sukabumi ikut pengajian ya. Barakallahu fikum. Sukabumi. Kalau Restu Bumi lain ya Yud ya. Lain itu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Sukabumi. Album kedua ya Yud. Baladewa tahu banget ya. Assalamualaikum Ustaz, itu ulang-ulang lah jadinya. Saya hamba Allah dari Sukabumi. Mohon izin Ustaz. Enggak saya izinkan. Saya ingin bertanya, apakah benar kalau bangsa setan, jin, dan iblis itu bisa menyukai dan menikahi manusia? Jadi apa korelasinya dengan bahasan kita ini? Oh, ada iblisnya. Ada iblisnya. Bisa. Oke, barakallahu fikum. Maka jawabannya bisa. Tapi sebelumnya, perhatikan, bedakan tiga istilah ya. Iblis, jin, syaitan. Bedakan tiga istilah ini. Iblis, jin pertama. Jin, makhluk, sama kayak kita, bedanya materi penciptaannya. Kita, kakek buyut kita dari tanah, anak turunnya dari air mani. Mereka tercipta, kata Nabi Muhammad SAW, mimma rijim minnar. Atau kata Nabi Muhammad SAW, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jannu mimma rijim minnar. Malaikat tercipta dari cahaya, kita tidak tahu detail cahayanya, karena sejak sekarang pun atau sekarang pun kita tahu macam-macam jenis cahaya, yakni enggak bisa kita spesifikkan malaikat itu dari yang mana. Dan diciptakan jin dari api, dari ujungnya api disebutkan. Ma'arij itu adalah kalau pian nyalin kompor listrik, kompor gas atau misalnya pian pakai tungku ada api, ujungnya itu tuh. Itu materi penciptaan mereka. Wa khuliqal insanu bima wusifa lakum, dan diciptakan manusia dengan yang telah disifatkan untuk kalian. Maksudnya Nabi Adam dari tanah liat yang lembut, anak keturunannya mimma indafiq, dari air mani yang memancar. Nah, ini jin. Dia makhluk. Iblis jin pertama. Tapi kalau syaitan itu sifat. Sifat pembangkangan, sifat penolakan. Makanya terkadang digunakan untuk kata umpatan. Setan lu, kan gitu ya. Karena untuk orang yang membangkang, itu ini sifatnya. Bisa dimiliki jin, bisa dimiliki manusia. Tapi, rata-rata, bahkan mungkin semua, penyebutan syaitan dalam Al-Quran, sekian belas kali dalam Al-Quran, 16 kali mungkin, sebenarnya saya tidak salah. Semua penyebutan syaitan dalam Al-Quran maksudnya iblis. Jadi syaitan itu sifat pembangkangan, penolakan, bisa dimiliki jin, bisa dimiliki manusia. Tapi rata-rata lafaz syaitan dalam Al-Quran itu maksudnya iblis, si jin pertama. Jadi inilah perbedaan tiga yakni kata. Apakah yakni bangsa jin, setan dan iblis? Sudah kita berikan keterangan. Kita sebutkan jin aja dah. yakni bisa menyukai dan menikahi manusia, di antara perkataan Imam Malik bisa. Kenapa? Karena mereka Allah berikan kemampuan bisa mengubah wujud mereka menjadi yang mereka inginkan sesuai kehendak Allah, di antaranya jadi manusia. Dalilnya sangat kuat ya, tentang keutamaan ayat kursi. Ya, tentang keutamaan ayat kursi, yang nyuri itu siapa? Itu setan. Nabi Muhammad terangkan di hari ketiga. Ama ta'lamu innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Tahukah kamu yang selama tiga hari ini kamu tangkap dia nyuri lumbung kita, lumbung makanan kita, kemudian kamu tangkap, kemudian kamu bebaskan? Dia adalah syaitan. Dia berkata jujur dengan keutamaan surah atau ayat dengan keutamaan ayat kursi. Tapi basicnya dia pendusta. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu di antara dalil kuat mereka bisa berubah wujud. Jadi mereka punya keutamaan yang Allah berikan, sama seperti yang Allah berikan kepada malaikat juga bisa berubah wujud. Contohnya Jibril, di antara cara datangnya wahyu pada Nabi Muhammad dan yang paling ringan, karena wahyu itu datang pada Nabi Muhammad semuanya berat. Berat bagi Nabi Muhammad wahyu itu ketika datang. Berkeringat beliau, pucat beliau. Karena disebutkan di antara cara datangnya wahyu itu seperti suara lonceng yang sangat keras, tapi di telinga. Yang paling ringan kata para ulama, cara datangnya wahyu pada Nabi Muhammad, Jibril berubah menjadi sosok seorang laki-laki dan menyampaikan wahyu dengan berbicara. Itu yang paling ringan buat Nabi Muhammad. Jadi ketika mereka berubahlah, kemungkinan itu terbuka. Tapi kata Imam Malik, dan ini keterangan ketika Imam Malik menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rum 21, mudah-mudahan saya tidak salah. Siapa yang hafal ayat Ar-Rum 21? Yang jomblo biasanya hafal nih, karena mereka ngapalin ayat itu terus ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhirah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan. Jenis kita apa? Manusia. Jenis mereka apa? Jin. Jin yang ada di ruangan ini misalnya. Cintailah, nikahilah yang satu jenis dengan Anda, jin juga. Dan Anda manusia, enggak usah berharap kemudian punya istri jin. Kan kau berubah-ubah tatjar. Sehari kayak muhanya anu lah, besok kayak muha anu, itu kehendak nyawa. Sorry nih kasar dikit. Enggak usah. Jenisnya sudah berbeda. Kata Imam Malik, ketika jenis sudah berbeda, tujuan dari pernikahan itu jauh. Apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengannya. Namunnya kadengat berubah wujud kayak apa? Muka lawang. Wah, Venom. Kan serem ya. Tahu lah apa saya pulpen Venom. Kada usah tahu gin. Kada usah browsing juga Mbah Nipian. Iya. Karena basic penciptaan mereka jelek. Ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mensifati ular, kata beliau, maskhun minal jin. Ular itu titisan jin. Semua binatang rata-rata, kalau sudah masih bayi, itu lucu-lucu. Lucu-lucu. Apalagi monyet, waduh. Lucu monyet. Atau binatang yang lucu-lucu lah. Kecuali satu binatang ini. Ular. Anda lihat matanya. Menyeramkan. Mau dia bayi sekalipun, no ya. Bekedipnya tuh kali alien. Cak, ya. Kalau kita kan cek gitu, dia cak. Ya Allah. Serem. Nabi Muhammad sebutkan titisan jin. Jamaah sekalian rahimakumullah, basic penciptaan mereka jelek. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya kemungkinan atau bisa menyukai, ya. Sangat mungkin. Makanya sebelum masuk WC kita doa, keluar kita doa, karena kala itulah bisa jadi rata-rata kita, bukan bisa jadi, rata-rata kita polos tanpa pakaian. Makanya kita doa. ini sudah masuk ada doa, wah di dalam 3 bungkus. Tiga bungkus lah, hibak maksudnya. Langsung dukhon, oh kiamat kan ini jat lain. Asap dari rokopian, dukhon kiamat. Oh. Kan ada itu ya, tanda-tanda kiamat besar kan ada dukhon ya. Ada asap menggumpal hitam menyelimuti dunia. Ya, itu tanda-tanda kiamat besar. Salah satu di antara yang 10. Ya. Astagfirullah, kiamat. Asap rokopian. Kiamat dari Hongkong. Wallah bisa. Jangan lama-lama. Tunaikan atau selesaikan hajat Anda keluar. Ini di WC sambil beol. Baca majalah Intisari. Masih ada gak majalah itu? Udah gak ada ya? Udah gak ada ya? Makanya saya berani ngomong. Kalau masih ada nanti saya disomasi lagi. Subhanallah. Gak usah. Tunaikan, cepat keluar. Masuk, sebelum masuk doa, ketika keluar doa. Agar aman. Memang kejadian yang banyak terjadi itu adalah jin laki-laki yang naksir dengan manusia perempuan. Sebaliknya jarang, walaupun ada. Tapi kemungkinan adanya pernikahan, kata Imam Malik, bisa. Tapi sangat tidak nyaman, kata beliau, didengar ketika ditanya kepada perempuan, siapa suamimu? Suami saya jin ifrit. Kan gak enak, kata beliau. Ifrit itu dari saya. Imam Malik gak ngomong gitu. Gak enak, kata beliau didengar. Siapa lagi kam? Tupang. Jin yang rancak di bak sampah itu. Gak enak ya. Sudahlah, dengan jenis masing-masing. Jin yang ada di ruangan ini. Yang muslim pastinya. Maka jenis kita berbeda. Menikahlah dengan jenis Anda. Kami manusia dengan manusia. Dengan lawan jenis tentunya. Karena normal. Dan kemudian jin dengan jin. Nah, alhamdulillah hujan jadi masih lawas. Oke, saya sambung sedikit lagi. Jarang-jarang. Ikhwah. Saya baru dapat pertanyaan tadi. Karena saya tadi sebutin ada lawan jenisnya. Bahayanya sikap kasar kita kepada istri kita jika dilihat anak kita yang perempuan. Mengeluh kepada saya, seorang misalnya musyrif lah, untuk pesantren perempuan. Dan dia dapatkan kasus bahwasanya binaannya suka sejenis. Telusur punya telusur, tanya punya tanya, tak taunya saya tidak ada hasrat sedikit pun dengan laki-laki. Kenapa? Saya takut laki-laki itu kayak bapak saya. Baik ya. Lembut-lembut sama istri. Ya, mereka ada di tulang rusuk yang bengkok. Anda biarkan mereka tetap bengkok, Anda kasar, patah mereka. Apalagi misalnya anak kita lihat. Ikhwah kita nih, ada ikhwan, ada akhwat. Cerita aku, ikhwah kita nih. Dan lu tadi lihat dia ada di majelis. Ustaz, saya gak bisa bakti sama bapak saya. Kenapa? Yang ada di benak saya adalah bagaimana kerasnya dia dengan ibu. Suka mukul ibunya. Gimana saya bisa berbakti sama dia? Tetap berbakti, akhi. Tetap berbakti, mbak. Doakan dia agar Allah jadikan dia orang yang baik. Itulah baktimu kepada orang tuamu. Doakan dia kepada Allah untuk merubahnya jadi orang baik. Itulah bakti kita minimal kepada orang tua. Karena kalau gak ada dia, Anda gak ada. Penting nih ya, untuk semua kita ya. Apalagi yang sudah menikah. Wallahu a'lam bishawab. Berlemah lembutlah perkataan, perbuatan dengan pasangan kita. Bayangkan, imbasnya itu 15 tahun kemudian. Imbasnya itu 20 tahun kemudian. Menyimpang seksual anak kita. Tanpa kita sadari. Karena kasarnya kita kepada istri. Saya ingat sekali ya, kakak saya yang perempuan. Dua kakak saya perempuan. Ketika mereka dulu masih, tentunya masih gadis. Tapi saya sudah dewasa, saya paham. Mereka yang katakan, Rul, saya kalau pengen punya suami, saya pengen seperti abah. Ya. Sosok paling dekat perempuan itu, untuk laki-laki idamannya, bapaknya. Dia ingin laki-laki, kalau bapaknya tentunya ya baik ya, soleh ya, bapaknya baik sama emaknya, istrinya. Bapaknya baik dengan dia. Sosok laki-laki di benak dia, saya pengen punya suami kayak bapak saya. Ya, Banyak perempuan seperti itu. Kenapa? Idolanya bapaknya. Dan betapa banyak, ini sudah fitrah mungkin ya, anak perempuan itu dekat sama bapaknya. Dan seperti itulah mereka inginkan nanti pasangannya. Seperti bapaknya. Baik kepada ibunya, baik pada dia. Dia akan bayangkan nanti dia punya suami baik pada dia, baik pada anak-anak. Ini sebaliknya. Keras dia sama ibunya, keras dia sama dia. Karena setelah ditelusuri, itu alasannya. Maka saya nasihatkan kepada yang musyrifah itu, tetap harus nasihati, berikan yakni wujangan tentang ancaman, penyimpangan ini, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pukul rata, tidak semua laki-laki kayak bapakmu. Banyak laki-laki di luar sana, dia pencinta. Banyak laki-laki di luar sana, dia penyayang. Pas dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, Telegram tidak ada live streaming. Mati kapit. Oh, Pak Gat ya. Mungkin pulsanya habis, Bu. Ya. Cukup ya. Sudah 8:30 nih, walaupun hujan ya. Mbak hujan nih, STMJ-nya membanar nih. Oke. Dan bermanfaat, ikhwah. Dan juga jamaah, selesai kita dari bab 9. Alhamdulillah, insyaAllah, inti dari buku ini kita akan bahas di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.